Oke. Saya tahu mungkin sebagian sudah pernah dengar apa yang saya akan ucapkan ini. Tapi mudah-mudahan masih bisa apa menghibur yang lainnya. Jadi lagu ini saya bikin waktu SMP. SMA. Ya, masuk SMA. Dalam keadaan yang sangat-sangat apa namanya ya? Dalam keadaan yang sangat-sangat bukan terpuruk tapi Klaberson. Ya, waktu itu habis diputusin sama pacar. Aduh. Masa muda itu memang luar biasa. Habis diputusin sama pacar terus coba-coba bikin lagu. Oke. Okay? Ini lagunya. Mungkin yang lain udah pada tahu, yang belum tahu mungkin baru tahu sekarang. Jadi ini lagu buat buat mantan pacar saya dulu, yang dulu. Waktu SMA. Waktu SMA ya, SMA. Gak boleh cemburu, udah dulu banget. Ya. Bareng-bareng. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika dan bila ada luar biasa. Pernahkah kau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah teman? Siap bernyanyi. Kita bernyanyi buat mantan saya. Takkanlah aku menanti, takkan hilang cintaku hingga saat kau tak kembali dan ku tetap. Giliran saya. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam hingga dia tersisa di jiwa. Terima kasih.